にしてたんです よ。ini apa bang? Pegi lubang pakai rok panjang. Tapi walaupun dia pakai gigi lubang pakai rok panjang, dia tidak pecah. Tapi kalau saya tengok mukanya, ya maaf, kok mukanya langsung komen jangan gatal. Oleh sebab itu maka adab-adabnya kita jaga. Ini yang tersomatnya tidak sopan ini. Tidak sopan, pemimpin di belakang, ulama di belakang, habaib di belakang. Yang di belakang saya, pemimpin, ulama, pimpinan pondok pesantren, habaib, polisi, tentara, satpol PP, satpam. Sudah tahu. Kok berani? Sebelum ngaji saya sudah minta iman. Dan mereka semua menjawab. Kenapa saya berani main di belakang? Andai pas saya angkat tangan tadi mereka semuanya diam aja. Wah, saya ceramah begini. Assalamualaikum. Ya sekarang lagi tren. Lagi tren sekarang. Oh, ini udah disip, Pak. Membelak ceramah, membelak. Ini aja jadi kena, Pak. Thumbnail. Perlu mengambil foto begini supaya tahu orang begini orang membawa kalau ceramah begini. Membangkitkan syiar. Coba kalau saya ambil foto ini, lalu saya tunjukkan ke seluruh dunia. Begini kalau pengajian. Kalau kalian mau melihat pengajian ramai, datang kalian ke rumah. So, kalau naik satu orang gak ada sebenarnya, foto dari ada. Nampak semuanya. Romoy. Suara penyanyinya biasa, roknya aja tinggi. Handphone dimainkan. Oke, Pak Pedang. Gak bisa, Boy. Iya, Kak. Udah, Pak. Ini bilang didik memang. Pedawang pengenak kuburaya maksudnya. Ya Allah, kabar Allah. Malam ini hati menjadi tenang. Segala yang mengkhawatirkan, menakutkan, dihilangkan. Kalau jamaahnya gak kelihatan gelap, maka risau. Ustaz, kau tahu gitu? Saya pernah ceramah. Blok, itu mana ceramahnya kan? Tapi malam ini buat terang, sudah jelas matanya. Tapi wajah tak begitu nampak. Ini tak bisa saya bedakan mana nak jadi mana jadi sama. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan nanti di situ menjelaskan tak nampak. Jangan ada fitnah campur aduk laki-laki perempuan. Kameramen, yang baik mereka berdiri. Jangan kalian sangka cuma Abdul Somad aja yang berjihad malam ini. Adik-adik kita kameramen jihadnya kan luar biasa. Cuma lebih berat lihat saya. Memang kami sama-sama berdiri, bedanya mereka berdiri jihad. Saya berdiri dicatat. Mereka cuma kasih ganti mata aja, kadang-kadang gini jadinya. Jadi ada kameramen perlu bilang ganti-ganti. Karena kalau bilang nanti sudah tua, gitu sebelah. Yang perempuan, kalian kalau mau nikah, tanya tuh. Abang profesinya apa? Kameramen. Pasti abang kameramen kan? Loh, kok? Jihad mereka luar biasa. Orang bisa mengulang pengajian di membawa di depan Masjid Rayana berulang kali. Kenapa? Karena mereka akan mengupload ke www.youtube.com. Kalau hanya ceramah, sekali. Habis. Yang kan yang dengar. Yang nyampaikan ceramah, enggak ingat. Saya, apa yang sudah saya cakap, enggak ingat. Kenapa Ustaz tak ingat? Karena aku manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Ada yang lebih parah lagi, jangankan isi ceramah, nama dia pun dia lupa. Itu namanya amnesia. Malam ini segala yang menakutkan,

walaupun yang datang bukan Nabi Muhammad, tapi keturunan-keturunan Nabi Muhammad, Al-Gadri, Al-Shihab, Al-Abbas, Al-Idras, Al-Sigaf, akhirnya masyarakat membawa ikut ajaran Nabi Muhammad dengan mengakuinya sebagai Rasul utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, hilangkan isu sambung silaturahmi. Tadi saya mulai jam 9. Waktunya waktu berjalan dengan baik. 5 menit baru satu. Satu yang saya sampaikan. Pertama, hilangkan isu sambung silaturahmi. Lanjut yang kedua. Berapa nih Pak? Waktu saya tengok ada beberapa jamaah yang menguap. Makanya tadi saya ceramah itu saya tengok. Kalau ada yang menguap, jamaah yang menguap itu dua kemungkinan di goda setan. Yang kedua kurang gizi. Rasanya tak mungkin orang mau pala kurang gizi. Makanannya segar-segar. Sendok kan Pak Wak, Pak Wagub beri sopi sendok. Oh, enggak ada pula yang merekam. Cuma kalau direkam bagi sendok dari itu. Naik rating kita. Bukan wakil gubernur. Angka orang kita ucap ecek-ecek kali-kali. Ucap kami di Mempawa, wakil gubernur menyedorkan dia. Untung tak disuapkan dulu. Artinya apa? Silaturahim itu bukan hanya sekedar salaman. Silaturahim bukan hanya sekedar senyuman. Silaturahim sampai kepada at'imut ta'am. Berikan makanan. Taqra'us salam, absus salam, absus salam, tebarkan salam, salam, ma'amadan, Allahumma antas, Allah yang kita sembah itu penebar kedamaian, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة. Berapa banyak orang ingin masuk ke Darussalam tapi tak masuk ke Darussalam. Tapi ada orang di dunia sudah tinggal di Darussalam. Banyak orang berbeda. Bagaimana? Setelah kita memuliakan Allah, yang kedua, setelah kita hilangkan isu, kita bisa bersilaturahim, barulah berdiri program-program. Masjid bisa berdiri karena silaturahim. Silaturahim antara orang kaya yang punya semen dengan orang punya otak tukang gambar dengan tukang yang jujur dan amanah. Berdirilah bar cantik dan indah. Mudah-mudahan yang membangun masjid sudah booking tempat. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu surga. Itu nanti pintunya lapan. Satu pintu itu bernama pintu Ar-Rayyan. Siapa yang masuk dari pintu itu orang yang sering masjid. Ini namanya masjid. Yang penting innamal a'malu binniyat. Niatnya baik. Maka anak-anakku, khusus yang di baju biru. Di baju biru malah biru enggak ada yang pakai. Bercita-citalah dalam hati, saya mesti bangun masjid. Dalam hati saya mesti menjadi entrepreneur. Mesti menjadi politikus, mesti menjadi politikus, mesti menjadi businessman, mesti menjadi orang kaya. Tapi bukan tujuan, itu hanya wasilah. Tujuannya adalah dari ridha Allah dengan membangun masjid yang megah sampai 1, 2, 3, 4. Berapa banyak masjid bangun menara satu tidak selesai-selesai. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Dua lantai. Ini masjidnya memang bentuknya dua tingkat. Masya Allah, tabarakallah. Masjid juga. Sudahlah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sudah membangun masjid, maka sudah booking satu tempat. Orang yang tak bangun masjid, masuk surga tinggalnya di mana? Ada sebagian orang berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke surga, di kaki limanya pun jadi. Masa berdoa begitu? Kata Nabi, idza sa'altumullah, kalau kau berdoa kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah tempat yang paling tinggi, surga jannatul firdaus. Wahai anak-anakku, wahai adik-adikku, wahai kawan-kawanku, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian nanti masuk surga, kalian pandang ke kanan, tak ada Ustaz Somad. Kalian pandang ke kiri, tak ada Ustaz Somad. Kalian lihat ke depan juga, dia tidak ada. Yakinlah bahwa dia sudah duduk di ruang kudus. Orang Islam mesti pede masuk surga. Karena yang dia adalah orang yang tak ada dusta. Man qala la ilaha illallah. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara alumni Darussalam akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, karena kalian masuk surga lewat kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tanah lebih bermakna daripada isi kepala yang pria. Betul, orang cerdas menyampaikan ceramah berat-berat. Marilah bersakat, bayar zakat. Dalil-dalilnya lengkap, ayatnya, hadisnya, fatwanya. Wajahnya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, orang-orang yang menahan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dia tidak mau menunaikan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang sangat menyakitkan, yauma yuhma 'alaiha, hartanya akan dipanaskan, dibuat mendidih, menggelegak, fatuqwa bihajibahum, keningnya akan ditimpa, wajunubuhum, pundaknya, wazuhuruhum, pundaknya, ususnya, keningnya. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kana sudum, ini rasakan akibat menumpuk harta. Fadhuku ma kuntum taknizun, ayat api-api, hadisnya macam hebat. Ya Allah, ada orang yang tidak pernah ceramah, tidak pernah berikan pidato, diam saja. Tapi dengan tanda tangan peraturan daerah, semua PNS pengusaha wajib bayar zakat. Mana yang lebih bermakna, ceramah yang satu jam atau satu tanda tangan? Jamaah ragu mau jalan. Nanti kalau dibilang satu tanda tangan, tidak tersinggung. Ceramah satu jam. Jadi kalau gitu ceramah, iya. Mana yang lebih bermakna? Berat yang dimuliakan Allah SWT. Dua-duanya bermanfaat. Kalau ada di antara anakku yang ingin menjadi ustaz, yang ingin menjadi penceramah, lanjutkan. Lewat pintu itu kau menuju surga. Menjadi orang kaya, teruskan. Lewat pintu kaya itu kau masuk surga. Lewat kekuasaan politik, teruskan. Lewat kekuasaan politik itu juga. Karena pintu surga bukan satu, pintunya banyak. Itu isi aja lah. Apa kata malaikat? Kau yang dulu bangun masjid di Mempawah, ya, silakan masuk. Kau sudah disediakan satu spa. Kau dulu yang bangun WC, silakan masuk. WC sudah siap. Bukan begitu cara mikirnya, Mas Bro. Tapi kita sudah meringankan beban. Oh, mainnya kesalahan muksirin. Siapa yang melepaskan kesulitan kesusahan orang? Yassarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah mudahkan urusan dia di akhirat. Tidak ada urusan yang paling. Siapa yang mau melepaskan kesusahan orang sebelum berapa lama nanti harus tunggu deh. Cepat dong. Kita masih gini. Jadi lama. Ustaz kok tahu saya dulu gitu di sana.

Jadi wakafkan kita nanti, bukan pernah orang. Saya tak punya duit untuk mewakafkan tanah, Pak Ustaz. Tapi gajimu lebih. Iya, berapa gajimu sebulan? 5 juta, Pak Ustaz. Keluarkan zakatnya 125.000. Masih tinggal berapa? Banyak lagi lebih, Pak Ustaz. Pergi ke rumah anak yatim. Datang ke sekolah Darussalam. Tanya kepala sekolah. Assalamualaikum, Pak kepala sekolah. Iya, berapa anak yatim di sini, Pak? Ada sekitar 200. Yang tertunda uang sekolahnya belum bayar berapa? Ada sekitar 50. Keluarkan semua. Data-datanya. Mau bantu bayar? Tidak, mau nengok-nengok. Datang kemari. Saya hanya hidup rumah tangga, Pak Ustaz. Tidak bisa bayarkan uang sekolah mereka. Beli ikan teri, beli kacang tanah, masakkan sambal, gorengkan, masuk cari anak-anak yatim. Sedikit yang kau lakukan, tapi bermakna bagi mereka. Assalamualaikum. Kenapa anak yatim di sini? Saya mau kasih makanan-makanan. Ada sekitar 200 semuanya. Enggak. Saya kok ada 2 bungkus itu. Nampaknya sepele, nampaknya tak bermakna. Rubba amalin salirin yukabiruhunniyah. Berapa banyak amal yang dipandang manusia kecil, remeh, temeh, sepele, tapi besar karena niat dan keikhlasan. Amin. Tapi jangan dipahami ceramah saya terlalu tekstual. Tiba-tiba besok datang ibu-ibu kemana? Ibu mau kasih apa? Seekor ikan teri. Satu, berapa banyak yang kecil tapi bernilai besar karena ketulusannya. Hai ustaz-ustaz Darussalam, walaupun satu ekor ikan teri di hadapan Allah ini seekor paus yang besar. Sesuaikan juga dengan logika berpikir kita. Memang nampaknya yang membawa sebungkus ikan teri cuma ibu, tapi ternyata ibu punya geng. Apa namanya? Geng emak-emak ikan teri. Tiba-tiba besok datang 100 ibu-ibu membawa 100 bungkus. Luar biasa. Kok tiba-tiba Ustaz ingat ikan ini? Ingat belum? Hari Sabtu hari Ahad kan banyak emak-emak datang bawa bumbu pecah, ikan ini. Ada satu kawan. Saya kebetulan tentu dapat data di tulis penjaga asrama. Datang tahu saya sebetulnya baik, cuma kawan pengaruhi saya. Betul ya, mak. Ya, itu kawan kita yang pelit juga, ya. Ayo kita bongkar lemarinya yuk. Jadi kalau dihitung-hitung dosa, itulah hitung dosa. Saya mau cari dia, mesti bayar satu kontainer. Tapi sampai sekarang tak dapat data. Ternyata segala perbuatan dosa kita di dunia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Wa may yaghlul, siapa yang curang di dunia, di akhirat dia akan membawa kecurangannya. Nanti ada di akhirat itu memikul jembatan. Nanti yang curang jembatan. Ada yang mikul kijang inova. Tapi ada pula di akhirat nanti yang mikul ikan. Oh, itu mungkin saya nanti. Ini curikan pilih santun. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami banyak silap dan salah. Ilahi mas tulis irdaw si ahla wa la atawa ala nari ja'ini zudubi min lu'adad limali fa innaka wa firun zambil azimi. Bangun tengah malam, ambil air wudu, teteskan air mata. Ilahi, ya Allah, las turil firdaus ya Allah, aku tak layak masuk surga, ya Allah. Wala aku ala naril ja'im, aku pun tak kuat masuk neraka. Kau masuk surga, aku tak layak masuk surga. Kalau gitu aku masuk ke neraka, tak tahu. Jadi kau mau ke mana? Bisa-bisa di surga, ya. Lebih baik malu-malu beramal soleh, malu-malu meminta surga kepada Allah daripada malu-malu berbuat dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang malu-malu meminta surga kepada Allah karena merasa tak layak amal kabarnya. Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya. Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya. Abdul Somad masuk surga karena doa orang mempawah. Sebanyak ini orang mempawah mendoakan Abdul Somad.